tauhid memasuki bab yang ke-28. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, babu ma jaa fit tatayyur, bab tentang tatayyur. Kalau kita terjemahkan, tatayur ini biasa diterjemahkan dengan takut sial. Salah satu kesyirikan yang dibahas di dalam bab ini, atau di dalam kitab ini, salah satu dosa syirik, dosa terbesar yang dibahas dalam buku ini adalah tatayur, yang sering diterjemahkan dengan takut sial. Tetapi hakikat tatayur yang dilarang dalam syariat itu bukan sekedar merasa takut sial, bisa jadi bermakna sebaliknya. Bisa jadi bermakna sebaliknya, yaitu merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak ada dalilnya menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan keberuntungan. Maka cakupan makna tatayur adalah keduanya, apakah merasa takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu. Baik. Dan asal katanya dari tatayyarah, diambil dari kata at-tayr yang artinya adalah burung. Kenapa asal katanya dari burung? Karena orang Arab dahulu meramal nasib baik, nasib beruntung, atau sebaliknya nasib buruk, nasib sial, dengan cara menerbangkan burung. Dengan cara menerbangkan burung, mereka beranggapan kalau terbang ke kanan beruntung, kalau terbang ke kiri sial, kalau terbang ke depan maka beruntung juga, kalau ke belakang mereka ragu-ragu. Jadi ini asalnya kenapa disebut tatayur, karena orang Arab dulu biasanya meramal nasib baik atau nasib buruk dengan menerbangkan burung. Namun makna tatayur dalam syariat tidak terbatas oleh burung saja, mencakup semua hal yang dianggap sial atau dianggap sebagai sebab keberuntungan tapi tidak ada dalilnya dan tidak bisa pula dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini jemaah sekalian, masuk lagi dalam pembahasan syirik sebab. Makanya sering saya ingatkan, jangan lupakan kaidah-kaidahnya syirik dalam sebab. Kita sudah pelajari yang maha mampu menciptakan sebab, yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tatkala kita meyakini ada sesuatu yang dapat menjadi sebab kesialan atau sebaliknya sebab keberuntungan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, maka itu syirik. Syiriknya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu penentuan sesuatu itu sebagai sebab. Itu termasuk sifat rububiyah Allah. Masuk di dalam makna sifat Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha menciptakan. Begitu pula Allah yang maha menakdirkan. Hanya Dia yang bisa menciptakan atau menakdirkan sesuatu itu sebab keberuntungan atau sebaliknya sebab kesialan. Maka jika sesuatu itu bukan sebab yang Allah tetapkan, tapi kita yakini sebagai sebab, itu adalah syirik dalam rububiyah. Ini sisi kesyirikan yang pertama. Sisi kesyirikan yang kedua adalah dalam uluhiyah. Yaitu tatkala hati manusia bergantung kepada sebab itu. Dan ini biasanya merupakan konsekuensi. Tatkala seseorang merasa beruntung dengan sesuatu atau takut dengan sesuatu, maka hatinya pun bergantung kepadanya. Padahal bergantung hati itu termasuk ibadah yang disebut dengan apa? Tawakal. Bertawakal kepada Allah, bergantung hati kita hanya kepada Allah, termasuk ibadah. Tatkala hati kita bergantung kepada selain Allah, maka itu syirik. Jadi, ini dua sisi kesyirikannya. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang meyakini sesuatu itu dapat mendatangkan kesialan atau keberuntungan dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan pelakunya batal keislamannya. Dan syirik kecil, kalau dia meyakini sesuatu itu semata-mata sebab. Hanya sebab keberuntungan ataupun sebab kesialan. Kenapa syirik kecil? Padahal dia yakini Allah yang menakdirkan. Itu hanya semata-mata sebab. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Kok ada orang mengatakan ini sebab kesialan? Kalau kamu lakukan ini nanti ketimpa sial. Kalau kamu lakukan itu atau kalau muncul ini nanti kamu beruntung. Kan yang bisa menetapkan itu hanya Allah. Maka seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Tapi kalau dia jelas-jelas mengaku, saya juga bisa seperti Allah, nah tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Kalau dia jelas-jelas mengatakan seperti itu, saya juga bisa kok seperti Allah, bisa saya katakan ini sial, jadi sial. Kalau saya katakan itu beruntung, jadi beruntung. Maka tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Baik. Jadi, ini dua sisi kesyirikannya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Dua tingkatan kesyirikannya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kecuali jemaah sekalian, kalau melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun. Maka tidak ada lagi syirik kecil. Karena mempercayai dukun, sebagaimana sudah kita bahas, adalah syirik besar. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kalau dia sampai meyakini dukun ini memang orang pintar, serba tahu perkara gaib. Maka jelas-jelas dia telah samakan dukun itu dengan Allah. Karena Allah menegaskan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, dukun di sini banyak bermain, banyak menyesatkan manusia. Terutama di bulan ini nih, ini kebetulan sekali. Kita pas sampai di bab tentang ini, di bulan Muharram. Bulan yang oleh sebagian orang dianggap bulan keramat. Arti bulan keramat menurut mereka bulan sial. Kalau melakukan hajat, bisa tertimpa kesialan. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu itu? dari para dukun yang mungkin mereka panggil ketua adat atau bahkan ustadz kiai, padahal dukun, mengabarkan kepada mereka ini kita sudah masuk bulan keramat, bulan sial. Jadi gimana supaya enggak tertimpa kesialan? Harus bikin sesajen, tambah lagi syiriknya, bertambah lagi syiriknya. Na'udzubillah. Jadi kebetulan sekali pas kita membahas tentang syirik ini di bulan yang banyak orang terjerumus dalam kesyirikan ini, yaitu takut sial. Nah, jemaah sekalian, biar lebih jelas, mari kita lihat penjelasan definisi at-tatayur. Saya ingin menyebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah rahimahullahu taala dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan at-tatayur huwa tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Tatayur itu adalah merasa sial. Sekali lagi, ini mencakup sebaliknya, merasa beruntung dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Ini definisi tatayur, merasa sial atau sebaliknya merasa beruntung dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Kemudian beliau berikan contoh. Yarhamukallah. Yang pertama, sesuatu yang dilihat. Misalkan seseorang melihat ada burung yang buas, lalu dia beranggapan melihat burung itu bisa mendatangkan kesialan. Ada di sebagian masyarakat melihat orang yang berkulit putih sekali, apa istilahnya itu? Albino ya, kata mereka mendatangkan kesialan. Dan ini juga khurafat, khayalan, tidak nyata, hanya halusinasi saja dan bertentangan dengan syariat. Ini yang pertama. Atau sesuatu yang didengarkan. Misalkan mendengarkan orang berucap, ya khusran, wahai orang yang merugi. Lalu langsung dia berkesimpulan, wah ini berarti pertanda kesialan, saya gak jadi keluar. Atau baru mau keluar rumah, terdengar bunyi cecak. Ya, gimana bunyi cecak? Ya. Atau bunyi apapun. Lalu dia anggap bunyi ini pertanda sial. Kemudian yang diketahui, seperti, nah ini mungkin yang paling banyak, bulan-bulan, hari-hari, angka-angka. Ada bulan tertentu, ada hari-hari tertentu, ada tanggal-tanggal atau angka-angka tertentu yang mereka anggap bisa mendatangkan kesialan. Dan ini subhanallah masih banyak kesyirikan ini ya. Bukan hanya di desa-desa. Kita masuk hotel, masuk ke lift, enggak ada lantai 4. Tidak ada lantai 13. Di perumahan-perumahan elit di Jakarta, ada rumah nomor 12, kemudian 12A, baru 14. Enggak ada rumah nomor 13. Enggak ada pula nomor 4. Dan itu perumahan kaum muslimin. Kalau perumahan orang-orang kafir, ya memang mereka kafir. Tapi kok masih banyak seperti itu di perumahan kaum muslimin, jemaah sekalian? Subhanallah. Jadi syirik ini masih banyak terjadi, bukan hanya cerita di desa-desa saja. Di kota-kota besar masih banyak terjadi. Dan mungkin karena ada yang melakukan itu, sehingga memberi pengaruh kepada yang lain. Mungkin juga awalnya mayoritas nggak percaya. Hanya pemilik bangunan itu saja. Dia buat lift karena dia percaya angka 4, angka 13 mendatangkan sial, maka dia hapus angka itu. Tapi kemudian semua orang yang datang di situ akhirnya menjadi percaya. Maka disinilah pentingnya jemaah sekalian kita berdakwah, kita ingatkan kaum muslimin atas kesyirikan ini. Ini penting sekali. Kalau kita diam saja, kalau kita enggak berdakwah, maka kesyirikan itu akan semakin tersebar. Baik. Ada definisi yang lebih singkat lagi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam syarah beliau. Beliau mengatakan, at-tatayur itu adalah ma yahmilu alal iqdam awil ihjam, sesuatu yang membawa kita melakukannya atau menghalangi kita. Ya, maksudnya karena kita merasa ini beruntung, maka kita lakukan. Kalau kita takut sial, maka kita enggak lakukan. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita sebutkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu termasuk syirik. Jadi ini definisi yang lebih singkat. Kata beliau, tatayur itu adalah berasal dari kata at-tiyarah yang maknanya adalah ma yahmilu 'alal iqdam awil ihjam, sesuatu yang membawa kita melakukannya atau menghalangi kita untuk melakukannya. Baik. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan orang yang tertimpa tatayur ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, dia tidak jadi melakukan hajatnya. Karena takut sial, dia enggak jadi melakukan hajatnya. Yang kedua, ada pula yang melakukan hajatnya, tapi dalam keadaan takut. Masih dalam keadaan gelisah, khawatir. Maka jemaah sekalian, hukumnya sama saja. Walaupun yang pertama itu lebih parah. Yang pertama itu lebih parah. Namun, keduanya termasuk dalam kategori kesyirikan. Baik. Kita masuk dalam pembahasan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Beliau menyebutkan di sini 8 dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan mereka adalah ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmunya. Ayat ini adalah jawaban kepada Fir'aun dan kaumnya. Di awal ayat Allah berfirman, فَإِذَا جَأَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Apabila datang kepada mereka kebaikan, maka mereka mengatakan, ini karena usaha kami. Ini ucapan Fir'aun dan kaumnya. Mereka tidak menyandarkan usaha itu kepada pertolongan Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan apabila mereka ditimpa keburukan, maka mereka menganggap Musa dan pengikut beliau yang mendatangkan kesialan. Maka Allah membantah mereka. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, kesialan yang menimpa mereka adalah ketetapan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam ayat ini kita bisa memetik pelajaran bahwa takut sial itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang sudah lama. di zaman Fir'aun sudah ada. Jadi ini kesyirikan Fir'aun dan kaumnya. Begitu pula nanti ada kesyirikan yang sama dilakukan oleh Yahudi. Begitu pula orang-orang musyrik Arab jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, di ayat ini juga mengandung pelajaran orang yang takut sial bukan hanya dapat dosa syirik, tapi juga dapat dosa tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Dan ayat ini juga mengandung peringatan. Menyerupai orang musyrik merupakan pintu besar yang menjerumuskan kita dalam kesyirikan ataupun kekafiran. Dan pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kesialan itu termasuk takdir Allah. Hanya Allah yang maha mampu menakdirkannya. Ini penegasan dari Allah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, kesialan yang menimpa mereka itu merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, sisi kesyirikan yang pertama, orang takut sial adalah syirik dalam rububiyah. Karena termasuk sifat rububiyah Allah adalah yang maha menakdirkan, yang maha menciptakan. Hanya dia yang maha mampu menakdirkan dan menciptakan kesialan. Kemudian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah, di antara penyebab terbesar manusia terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran adalah kebodohan. Adalah kebodohan. Karena di akhir ayat Allah mengatakan, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik. Kita masuk ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu, mereka mengatakan, mereka di sini maksudnya adalah para nabi dan rasul. Ketika membantah kaumnya yang menentang dakwah mereka dan menuduh para nabi dan rasul itu penyebab kesialan, atau dakwah yang mereka serukan adalah penyebab kesialan. Para rasul itu mengatakan, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian adalah karena kalian sendiri. Maksudnya adalah karena dosa-dosa kalian. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah tatkala kalian diberi peringatan, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, lalu kalian anggap itu mendatangkan kesialan bagi kalian? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Surat Yasin ayat 19. Sama dengan ayat sebelumnya, ayat yang kedua ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa takut sial merupakan kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Karena ayat ini berbicara tentang para rasul, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sudah enggak ada lagi para rasul, hanya beliau sendiri. Maka ayat ini masih berbicara tentang orang-orang musyrik terdahulu. Di antara kesyirikan mereka, ayat ini juga memberi peringatan bahaya tasyabbuh, bahwa orang yang takut sial itu berarti dia telah bertasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Dan menyerupai orang-orang musyrik itu merupakan penyebab seseorang terjerumus dalam kesyirikan. Dan juga ayat sebelumnya dan ayat yang kedua ini mengandung pelajaran tentang permusuhan terhadap ajaran para nabi dan rasul yang harus kita jauhi. Itulah sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang-orang musyrik. Sungguh aneh. Kalau ada orang yang mengaku muslim, malah menentang dakwah yang diserukan, padahal dakwah itu berdasarkan dalil yang jelas, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dia menentang? Hanya karena tidak sesuai dengan ajaran yang dia amalkan selama ini. Tidak sesuai dengan yang dia terima dari nenek moyangnya. Tidak sesuai dengan tradisi budaya bangsanya. Maka ini sifat orang-orang musyrik sejak dulu. Jangan kita umat Islam mengikuti sifat mereka. Kalau ada sesuatu yang kita baru dengar, kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu, jangan langsung kita menentang. Walaupun juga kita harus hati-hati, jangan langsung terima. Lihat dulu, itu berdasarkan dalil tidak? Kalau ada dalilnya, kita mesti lihat lagi. Itu berdasarkan pemahaman yang benar atau tidak? Kalau dalilnya hadis, kita juga mesti pastikan hadisnya sahih atau tidak. Kalau sudah jelas, maka tidak boleh kita menentang. Penentangan itu termasuk melampaui batas sifat orang-orang musyrik dahulu. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terpenting terkait dengan pembahasan kita yang terkandung di dalam ayat ini adalah bahwa Allah telah menetapkan satu-satunya sebab kesialan adalah dosa-dosa hamba. Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian dikarenakan kesalahan kalian sendiri, yaitu dosa-dosa yang kalian kerjakan. Ini juga terdapat di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, maka itu karena dosa yang kamu lakukan. Dan itu pun Allah sudah maafkan banyak dosamu. Subhanallah. Jadi kita dihukum hanya karena sebagian dosa kita. Kalau karena semua dosa kita, habis kita. Kemudian surat Ar-Rum ayat ke-41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Sebagian saja. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Maka inilah jemaah sekalian yang perlu kita takuti, perlu kita khawatirkan, yang dapat menyebabkan kesialan menimpa kita, keburukan menimpa kita, yaitu dosa-dosa kita. Selain itu, tidak ada dalilnya bahwa itu bisa mendatangkan suatu kesialan. Seperti keyakinan-keyakinan orang, angka-angka, bulan-bulan, tahun-tahun, dan lain-lain. Maka, meyakininya bisa mendatangkan kesialan, sama saja kita menetapkan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab. Baik. Jadi, ayat yang pertama menjelaskan bahwa kesialan itu Allah yang menentukannya, Allah yang menakdirkannya. Sebab sesuatu itu mendatangkan sial atau sebaliknya mendatangkan keberuntungan, Allah yang menetapkan. Dan ayat yang kedua menjelaskan penyebab kesialan adalah karena dosa-dosa kita. Baik, kita masuk dalil yang ketiga. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarah, dan tidak ada kesialan, wala hamah, dan tidak ada burung hantu, wala safar, dan tidak ada bulan safar. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan riwayat, wala naw'a, dan tidak ada bintang, wala gula, dan tidak ada gul, hantu yang dapat menyesatkan jalan. Jemaah sekalian, inilah dalil yang ketiga. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 ini tidak ada. Tetapi maksud beliau bukan tidak ada wujudnya. Bukan tidak ada wujudnya. Tetapi maksud beliau adalah tidak ada pengaruhnya dengan sendirinya. Tidak ada pengaruhnya dengan sendirinya. Atau bisa jadi juga maksud beliau tidak ada dalam kenyataan. Dalam sebagiannya. Mari kita lihat satu persatu biar jelas. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular. Maksudnya penyakit menular itu tidak bergerak dengan sendirinya. Tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, melainkan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada penyakit menular dalam kenyataan, bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyuruh kita berhati-hati dari penyakit menular. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui ada penyakit menular. Maka maksud hadis ini bukan wujud penyakit menular itu yang tidak ada, tetapi pengaruhnya dengan sendirinya tidak ada. Dia tidak berpengaruh, tidak membahayakan, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Itu maksud beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Jangan kita pertentangkan keyakinan kita kepada Allah, bergantungnya hati kita kepada Allah, dan usaha mengambil sebab supaya tidak terkena penyakit. Ini dua hal, dua-duanya diperintahkan dalam syariat. Dua hal diperintahkan dalam syariat. Yang pertama, kita mesti yakin Allah yang maha menakdirkan. Hanya Allah yang bisa menentukan seseorang itu tertimpa penyakit atau tidak. Tidak ada suatu manfaat kecuali Allah yang takdirkan. Tidak ada satu bahaya kecuali Allah yang menakdirkannya. Maka hati kita pun bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah juga menyuruh kita berusaha. Allah menyuruh kita berusaha menghindari penyakit itu, menjaga diri, dan juga berusaha jangan menjangkiti orang lain. Dan ini lebih besar dosanya dibandingkan yang pertama. Kalau kita tidak berusaha, maka kita kena dosa. Tapi kalau kita berusaha dan hati kita bergantung kepada usaha, dosanya lebih besar. Jadi dua-duanya kita lakukan, jemaah sekalian. Usaha ada, namun hati kita jangan bergantung kepada usaha, bergantunglah hanya kepada Allah. Dan ingat, syariat juga menyuruh kita dalam usaha-usaha tersebut kita merujuk kepada ahlinya. Ini perintah syariat. Dalam usaha-usaha tersebut kita merujuk kepada ahlinya. Seperti di zaman sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19, maka kita lakukan apa yang diarahkan oleh para ahli. yaitu mengikuti protokol kesehatannya. Lakukan jemaah sekalian, ini perintah syariat. Ini sudah sering dibahas, sudah sering diingatkan para ulama. Ini kalau terkait dengan prokes. Kalau terkait dengan ibadah, maka ulama yang menjadi rujukan. Jadi mengikuti fatwa ulama dalam hal seperti ini juga termasuk dua hal. Pertama usaha, yang kedua mengamalkan syariat. Usaha agar kita tidak tertimpa atau menimpakan penyakit kepada orang lain. Yang kedua untuk menjalankan syariat. Jadi dua hal ini jangan kita pernah mempertentangkannya. Dua-duanya harus kita lakukan. Ada usaha dan hati kita bergantung kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Kita usaha, kita suntik vaksin, tapi jangan hati kita bergantung kepada vaksin. Bergantunglah hanya kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, walaupun sudah disuntik vaksin, kena. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun belum disuntik vaksin, tidak kena. Tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Dan di antara usaha itu adalah suntik vaksin. Jadi itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, wala tiarah, dan tidak ada kesialan. Nah, ini baru tidak ada kenyataannya. Tidak ada kenyataannya. Kalau yang pertama, tidak ada pengaruhnya dengan sendirinya, yaitu penyakit menular. Yang kedua, wala tiarah, tidak ada kesialan. Maksudnya tidak ada kenyataannya, tidak ada faktanya, hanya mitos, hanya khurafat, hanya khayalan-khayalan dari kepala-kepala orang-orang musyrik. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran. Akidah seorang muslim itu dibangun di atas dasar ilmu. Beda dengan orang yang tidak beriman. Akidahnya dari mitos-mitos, dari cerita rakyat, dari legenda. Dan ini sangat disayangkan. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran lain, di anak-anak kita ini masih ada kisah-kisah mitos yang tidak nyata. Masalahnya di balik kisah-kisah itu banyak kesyirikan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini yang kedua, tidak ada kesialan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah orang-orang musyrik. Maksud hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah orang-orang musyrik yang meyakini kesialan pada burung dan lain-lain. Wala hamah. Yang ketiga, tidak ada burung hantu. Burung hantu ada atau tidak? Ada. Jadi yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan wujudnya yang tidak ada, melainkan keyakinan orang-orang musyrik. Mereka meyakini kalau burung hantu hinggap di rumah, itu pertanda ada anggota keluarga yang akan wafat. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Maka dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah mereka. Jadi konteks hadis ini dalam rangka meluruskan dan membantah keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka meyakini kalau burung hantu hinggap di rumah seseorang, maka itu pertanda bahwa akan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Maka itu hanya khurafat, tidak nyata. Tidak nyata adanya hal tersebut, tapi burung hantunya ada. Kemudian yang keempat, wala safar. Tidak ada bulan safar. Bulan safar ada atau tidak? Ada. Kapan bulan safar? Bulan depan. Ini bulan Muharram. Bulan depan bulan safar. Sehingga makna tidak ada bulan safar, maksudnya adalah tidak ada kesialan di bulan safar. Jadi, orang-orang musyrik dahulu meyakini bulan safar adalah bulan sial. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah mereka. Tidak ada bulan safar. Dan dalam banyak hadis beliau menegaskan keyakinan itu adalah syirik, sebagaimana akan datang insyaallah taala. Jadi ini salah satu keyakinan orang-orang musyrik dahulu yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya jemaah sekalian, keyakinan ini masih ada pada sebagian orang yang mengaku muslim. Cuma mungkin gak semua safar. Hanya hari Rabu terakhir. Mereka sebut istilahnya apa? Rebo Wekasan. Rabu terakhir di bulan Safar. Katanya itu hari bencana. Atau hari akan turun bencana. Sehingga ada sholat khusus. Sholat Rebo Wekasan. Maka ini adalah mengada-ada dalam agama, tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya. Ini syirik sekaligus bid'ah. Syirik meyakini kesialan bulan Safar, dan bid'ah mengada-adakan ibadah-ibadah khusus di bulan Safar ataupun di hari Rabu keempat bulan Safar. Kemudian yang kelima, wala naw'a, dan tidak ada bintang. Bintang jelas ada. Maka yang dimaksudkan Nabi SAW adalah tidak ada pengaruh bintang terhadap peristiwa-peristiwa di muka bumi. InsyaAllah ta'ala ini pembahasan lebih detail di bab yang berikutnya, bab yang ke-29. Namun secara singkat, maksud Nabi SAW tidak ada bintang adalah tidak ada pengaruhnya bintang terhadap peristiwa-peristiwa di muka bumi. Karena mereka dahulu menghubung-hubungkan kemunculan bintang-bintang tertentu dengan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Kemudian yang keenam, wala gul. Tidak ada gul. Gul itu sejenis jin, setan, hantu. Yang diyakini oleh orang-orang musyrik dapat berubah-ubah bentuk, menyamar jadi macam-macam bentuk, dan juga dapat membuat manusia tersesat jalan sampai akhirnya binasa. Maka ini juga termasuk keyakinan orang-orang musyrik yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi maksud bantahan ini juga bukan menafikan wujudnya. Wujudnya mungkin ada. Namun yang dibantah adalah keyakinan mereka. Seakan jin itulah yang menentukan, jin itulah yang menguasai. Maka Rasulullah SAW membantah mereka bahwa hakikatnya jin itu enggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, semua yang diingatkan oleh Rasulullah SAW di sini untuk satu hal, yaitu agar kita bertawakal kepada Allah, agar kita bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah solusi untuk menghadapi segala mara bahaya yang sudah nyata ataupun yang tidak nyata. Karena jemaah sekalian, mungkin saja karena banyak cerita-cerita di masyarakat, setan berusaha pun menggoda kita supaya punya keyakinan yang sama. Karena saking banyaknya cerita-cerita di masyarakat. Ini hati-hati loh, tanggal 13, kita gak percaya. Tapi setan berusaha membuat kita percaya. Maka solusinya adalah dengan tawakal. Bertawakal kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya. Dan juga akan kita bahas insyaAllah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلْ. Tidaklah seorang dari kami kecuali terancam takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Maka ini sebaik-baiknya senjata orang beriman dalam menghadapi segala mara bahaya. Bahkan para ulama salaf mengatakan, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini, pengantar bab ini bersama tiga dalilnya. InsyaAllah ta'ala, dalil-dalil yang tersisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.